الضَّرَّاءِ وَالذَّارِيَاتِ وَالسَّمَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالذَّارِيَاتِ. Sekarang udah mulai ya, tadi kan sukun ujungnya, tapi ini ada harokatnya ya, maksudnya kasrohnya, semuanya ini hidup. Nah, karena ada bulatan ini kita mewakafkan. Waqariqu wassabiqu wasabit. Waqariqu wassabiqu wasabit. Ingat ya, wasabit bit, misalkan gitu bit. Ingat bit. Wasadaqatu wallabi'atu wannafaqah. Tuh udah tiga. Wasadaqatu wallabi'atu wannafaqah. Wannafaqah. Wannafaqah. Kayaknya kalau misalnya itu lepas kontrol gitu ya. Bisyahidina bilqawina bilzalimin. Bishahidina bilqawina bilzalimin. Wal-rasikhuna wal-taibuna wal-nur. Siap, satu, dua, tiga, bismillah. Bismillah.